Barkel kan dari ko dina masalah teman-teman ben yang apa ya apa kair na fana ya sila mo tok ya air na fana antu ku sonara ana aja bi hal ya lang sarana lang de ka ba ma masalah sia sia ku nanti nanti kador bobo to mir turanya ini kan oleh jadi antu antu dua me ambara ta a karanga me omira no ri karanga dia le bayan ta ala anda karang ko ke fana nama dasa karang ko ke ta ale bo ko ya du le mangono ale ya tiya ndo le ga karmo hali di tu bayan kuna sina kala lo to mir biat bayan tu bari re sia man lana na ja bir ke hali ya lambe so ga di nama sara tu dang lo fa nya la le dara lambe so ba yo na ta ja bir sia ma ke insha allah qur'an ni sunna le ka andi na bo ko fi yo tu do ma ja bu nya na ja bi ka ka wala be limam man ko ta ma ja bu yo ora allah be so ba ma anta gila landa bor anda ko ko langi ya ke ani pali ke kira bai ora ara to ani ko pali tan tan ke ba allah sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قالوا بتا ما ترى نبور كما جونا مكا وبا musuh hekam bekiaka ani kie hekam ba musuka anta maka jina na boro leka ni ala kandi mo ka banka tra wati bi bay sana musu nyana ma ni ala jati ni katara mo ka sana ole ba musu nyana ma ta le lai insha allah ina ko mo tu ka ni ana bo ka tu kuna dia ya ta ma si anta ho ka kuna ndia sama si pada hoka Allah kuna dia Allah kan kuna ndia kamu ratu ini mana ini kasanya ke Allah ila bangunya juga ura ada hoka atau kami nanti nanti itu kami lalu banda anda apa jumlah di cara ini apa tafsiria anda ni yang nyusul sih nak apa yang ini kafir cara oleh bermiri alia lama sahabat kita itu dua anda dari dua dua orang ada tu selalu tak kakarang ke abio Kurana ni hadis syarhu. Kurana ukurana kalau ala kafoka aku dina beli teh ini ala bafe kata lu silama yau kan silama yau nani go paman ya buta gejairan di gairi silama dina kalau kita bala minhu bahwa silama ratu minal hasirin ala kan angga bono bayu sana udina ni ala kado ambul rau ayin anda jabir kan udina li dina siyama mbae mesilama yata dina anta masalah na baru leka masalah ku ati dina sife imba umu leka dina gore ngili silama yako wala ku yamu nefe siyama yore kasi bono baka lebe ala kan ambono ala biara sinta hadisi kota ni kelindir baka tu ala yara tibu kumani yurdu lau bi haira ipa siha kofi di kuala imba umu nefe ayasa amu di ada dinara kita sika dina loka baung insyaallah kata tu ya lagi nak tu sorang Allah bina sama di Allah dia malam Allah tiang irana tiang ini hanya si kabar tu Allah tiang banjang hanya si kabar aku apa yang itu hadis dia lah saya no umur ya kalau tu saya no umur ya kau hati dia ayah na si kabar kau tak apa kau Aina tamba ya nguna ya nguna ya nguna ya nguna aina tamba ya nguna ya nguna ya nguna ya nguna aina tamba anda sudah marah anda kena dia ya nguna bangga takel dah ya nguna Ayo kita ni selama ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya and kila mayaki ndo kulibe huru yeta kana huu hekeri hakiya hekeri baga ukarakara ni kia uli hekeri baga ukarakara ni musuhi hekeri baga ubanzi la kuhuli kai nia mwanya mwana du kana sika aina shilini kaa ube musuhi hekeri ni bakia kao ube waro musuhi hekeri ni bakia kao ube waro ni ali waro mita ijimari le muu aka adudu nyo ngonode abete nyo tika foka saan dama mwenari ka kili tika kabaku lomba ya hakita katola ba aliwere mwengwa ya uruma karamboe tamu wandara mwenye kili nka foye yata katola nyo inayi uwere jonado ako njani bizaji ya kumi bili infati alaza ujati ni ngayi kakitiri wala ishirafi ye musota hekel dera ajina jina ya bana katu nini ka bin soma akana kani siti don akana kani tiani kuma ne ka asharhe ne siya na abdila buwa baba ni ni mana musota ka ba ni dar le ni ko sulama le be ya malki ya makoma siya makana de dara musota tuku kana ta tulunga hakoyo hakala ina fofota kikuli babu yenya naam kwa ni ba mata mtu ta diaira kaka decision ndo ta tere sele ile ya decision ni sika taka tu ni nai naam kadi ni soma na kwa mwa kwa ya manga sababu maana sasa ni ba hata salia ta zawadi na na ta fara yuti tu ba ta dantele suri tara ni na ta kam ni suri da mata ni kana ni suri ka dati to dumu ina to dumu san decision ya sore ni sele ile ya ni na sika bondur ka siramika ni sa to dumu wa o to dumu siransa la marka ni blai kuba kuba kuna kwa sura la marka ni mla bisi angu ni sawa ni bisi ni sawa dua bora si ni sila dua bora si ni okele na sasa ni ndo mita mito to ile la mata ni kiti kani ile dua bora bisi ni sawa dua bisi sila dua bisi okele dua sika la dua bora dua sika la dua kan angu sa ba sawa sawa ajui na ngau ni sawa main tanaka sasa ni ile kakafu banka ni ni to kakafu kongo yamu kia na yamu nao ba ini kadangan bang kami ini juga kaki kono yang nanti yang ini nah kesian itu udah banyak lagi sama dan ini bumbur kami yang kadangan kan ini sel dan kan malah sama bahasa sama bicara ya lah bang musuh ni orang nak bumbur kari ya rakyat antara kan ini nah ini nana tahu itu nak besi dia ni yang ini sama mark kau dari dan kan tahu musuh betul ni ada selalu ada sawa ada mana ini boleh dia ini dah sanggup tinggi besi mana siapa tahu siapa yang betul itu tahu ini nak kadangan si mtamur kwa wanda kama ni ah ukana simenta au tu danse kada simana simanda kwa simanta kwa bon alba ba tredi ba ba jeni ba ba ba ba ba ndio ta dana kan sababu ndio lele la ah hali ndio ka geti ni akona na kama ndio sawa mayale ile ka decision ni badi yama ah ukana mbaraka ku ndio ba na ngoda ndio ambe na kama na wana ndio moyo mimi ndio ba sawa kile ni basi wa salamna ania leo tu kwa nyabo na sala kwa mimi na mata arma kwa hiyo sima kana si ile tu ni hali arma kwa hiyo yote la kina ni tu wewe tu ndio ana nani la ga ga ya ya na ga ga ga ana ni nani ni kana dua mita dua jalan bandol anta mera ini tirwa dia nak pergi dulu ini mesti ada nyawa dia ni dia ke si mana dia bagi nasa ni dia si mana si dia bagi nasa ni lara air nama dia marah dia nyawa ambil tali boyo aku tidak tak kitiri walau isi rasi tidak tak kitiri ini seku isi kami ke kan baka si tiga arka masalah mana ni saya main baka lagi ndai ta kitu lemba nai ya ta o nende si si kam na nso kar kara o sa nele ka vila na nso kar kara arani e si si kam na sa e si si ka kar sa e ko ni ko ka sa na mi so ba na ko sa o ye ba mi o so kar kara ye ba mi o na kara ta kitu na na mi ana kitu do ana ole ba na ndai ta kitu le le ta ye si kam na sa ye si ka kar sa na ko bi o sa aha wana ta eka tudi arma cho mebe na ngaka eka ta kitirike ngaka na aha wala itirafi basi ta misi bayi te koto are ba mi ka to ta ka ambu ka ka ti mi ka to ta ka ambu na ho ka ti mi ka to ta ka ambu si te ni mi ka ku ni a so ko te ka ta ke ala te bi ku bela ana na ka na isi ra fi tu le bo na ha isi ti ka mi te to are o ke ni lai ta ki ti wala isi ra ku na ku na ku ni ko ku ni a si ra bu ala ti si ru fu na ko na mi ni ga ja la ga ja ti e ana ba ni ma na la hu na ra na ta ja la ra ko e ni so para mara salota mara mara le tuti ya ba hasira para mara salota titi ta se ya boka bi afi ka ta le ni ni to kongora yi ha ni ni ni to kongora ti banga yi mina ko ba allah ko na do ko ni ka ba ti na ni la yi randu na ha ina ta e ba ta na ti banga yi mina bon na le tuti ka ba ti le ni ba wa awara ka ta ti san kana ya ta sura do ya ka san ga mata ala ma ya kara ti ama ndo yira sa mata ke no so so di na dadi ni do no yule kala kata di ka panna ndato alama ndir ba si leri ko nya ka san ka do ni ka ke yo no yo mo le e be e ba da tura ka kana allah ko to ma ndo le ro di ara ndo ko ko le na ko an yiri ta e ka furti da tare ara ni mo se na hakini sa ko ida ti to di anya ti ka ni nga ni ko ka man na kan wo an ba ti di ana na kama ina kambo ah ya so bon sana dati ma si ale ni ka tuwa ka dia ma aku kar kili wala kar pula wala la yel ma kili ya ko ta abun dir ka na kuma da orang se ka dondor ka wa la dengin ka di mu ma na ha ha ki ta kili bo ba ka so bon wa la to na sara be ta ka si dir ka ni dir ti wa la ta dir ka ya ni ayo na si lisi sara na ni kar pula kar kili ra ka sa ka na so si so ma sara anya ko ka na fu ni Allah Allah. Ah, tawakkalna bi kulli shay'in wa tawakkalna 'ala Rabbina. Itai, itai da fanya ba. Menya na kirlang na kana go, mu ni na go adia usan na se utu to ko na kulli ni la. Allah Allah. Anya sama ko fusi ko. Ah, bilar da sawa. Atala ko bi yar bi jal. Wal fusi ko bi yar hukami. Wal hilu bi yar nisan. Atala ko bi yar rijal. Wal fusi ko bi yar hukami. Wal hilu bi yar nisan. Kana mira da fusi ko dinale da. Ai ko bai da bai. Allah. Dumin ko kuna. Ah, dumin ko ka ne. Ah, o ko sai jande ar mir biya da yani angulo ko. Dai na ta da ta na da ba da biya wa. Ba na da le da biya da ne. Ani sai kan kula na ya ya ya ya ala da baba ma ako ne kana teyo mara ha kana ta ko laban mara ko e kan ba ketu ka ko la ko dum ko ngana ta ka tu ngada ngo ko mo dor do ni sam ni dum mo dor do ni yor ma tan lo kara ko sama hekelo wa to mo da ni ko kana teyo ko sa e ni anna kan mun dum ya ta da mun dum kan ah ina ko man jangan jangan le pemisi cara ti de mo ra do mo ngi dum ba ti ala ga ga tin ga ta ki ra lai ti ra ti tu kan ni ni kala ka sie sie so ta sie le sie ni kala ka sie sie le ni ya ni kala ka sie sie le ni ni ni kala sie sie le le ga ni ni kata ka ba na sie sie le o bo be ni ni ga jan la ga ya ti ko na no e sa ni ni se mo sa ni ka te ba ni ba sa sar ba sa kor ba sa ni ni di ma e bo ke e lo tro ni ka sa o ni di ya ale na ka ka di ma ta ni ndara kan di ma le ka ko la la Allah Allah ka te ya ku ya ni kira Nah, kalau kat tu bola kat tu koran dor ya radio ni dia mari kita orang nangga. Nah, nang dah aku nangga. Itu kat tu aku korok kat dah nangga dia orang nangga. Eh, ani ci. Nah, ala korok orang sana. Ah, eh tanpa ci dia dia ni kan. Dia nak dia leh. Aha, enggak kuih dia lah kata. Ola saya kata pina ralam nak kuih dia lah kata di musim kanala kan ja. Wah. Sama itu nak kuih dia kata di musim kanala kan ja. Eh, ada ni nang ini. Abon mai ni nyala mai ni dia tak jadi ke kadang ha ulah pas dia tu dia boleh ni kan lah kan boleh ke jadi dia tak jadi kan tak jadi lagi ama ana tak mandi mah nah nah ni lagi masa abi Allah nanti dia mah buat tu tadi ke sana ha selama saja selama bil andil baina hawa baina gairiha min zawjati aw al karibat in kunna nah ni kuma kita nak rasa selalu ganti dia nah ana ana kalandi ke kandera pero ka hekeri ki pa ira rasia na ki to shama le kata hoke ke ne e ka le wajju ni tisu ar ni kan ko ra na ki pa ni ni ata wajju ni kara wajju ni tisu ar ata andiri ku ni ana na adoli be ki la wajju ni na ka ta ngole ta kasoro abar bi bura na kuma dole kuma kawo kuma dole yan yi rawo kuma soro ni mi soro nbe kuma da ba sare ka ka ti ati wa sake ni sare ka ka sake ni mi mate akon ya tele mi tele mi ati akon da ni ga yi hay ni ko na fi ha kullu amrin bayna wa bayna zaida akon ni zaida ati ayi ka rabat in kunna ni ki kula do di ara akon ya tele mi so ti anya nya ngare o ba tar fi kami fi ni sura wala lam modi wa fi ya ni ka ta ya fa lam modi wa fi no o ko ba ni na le ade ko masawa ibalide iba ila fi tinde iba ba korabe karabati lori allah allah ha ba ka sa ani si ni ko ade ko le ha ta ra ba ta ba ko ni na na fi ka ba kana sa ba fi tinde le mban de ni ta ko mi jori ara ko ko ko ya ni ta le e ta le ta ta fi ba e ta le ya e ta le fi le la ko le ja ta ba e kana tin ga mu se ni na ta ta le ba ni e de na ba ha ata ta ba ni ra ni se o bali de korabe ha ai ta ta e ni ta e ga ma ma ta e ba ba ta e ji ni ta e ma da na ni ka ar fi ni ka da war de la ke le ya allah allah ara ni ka fi e ko ma na da la ndi ma ala ala ala ko na bi ni la ka ko ma fo e ka ta e ki dira ya ko ni ma ta ko ni ba ko na fo e ba ki sara Allah ta ko mun dina da na zare mu ala tin kare mar ko ku ti tin da ti ti ya sana tin da ti ti ya ku hebi di da a sana tin da ka kira mor ku na sa sana tin da ala na na fa kira ku na ala ta da ki ni da na ya mu da ta ta ki ni da na na da ki ni da na na ta ki ni da na na Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Akhirnya ni metile metile tu ya. Ni metile metile tu ya. Ko sawaye sara. Allah. Allah ta'ala ki yana. Allah Akbar. Anda mun ka da mun lewele kan nan nata. Akwai mun mawal metile metile mun ta amana ka ta sherei aka kariya ma amana ka ta. Allah. Amana ka ka war sherei. Amana ka ta diman ye. La. Mun kila na da mun biya ta. Ni ko tilin bariya u sira yalo. Ole ya ni na ta e to tilin na ta fa ala hara. Ko jere yo sara ba. Kuba ah eta ko mallam yang di bana ni sai ya ya man ki amma tu ya ke ho ta ya man ki amma ni ra ya da ko ati ko na ilu abu ko le ga ke ho ta a don da ke le ba ga le ga ra ya le ga ta ga ki men bar ya ko sa ni le ke le ko je na ni ye sa ra ko ni ser ti ba ke le Ah, ni tokki ba kelema. Allah, ni tokki le. Ni tokki ba kelema. Jaan de nyaala ko ni tokki le ya na fa. Allah, Allah. Keere jatti takke bayal be kelee. Ya. Ah, ni ko sala ko ni ri fika mi ko la tata. Ah, ni ye takke bayal be kelee le ta. Ni ni ko da kelee ta be kara sibi le mara ta le ta. Allah. Ni ko da le le ta. Ha. E ni tokki ba kelema. Ah, an ta mara ora. Afla na le be ni ni ye ni se ka kelee. Ah. Ni ni se ka kelee. E be ti ba kelema. Nah, ya. Ya la ko da da ni te de la ke. Ya. Ko da la ke de. Ni ko ra ba ti ara ba ni ma. E de ti ni te ni ma te. Ara ba di de. Ya. Ya la ba no de ra ara ba ni ma. E de ti ni te. Ah. A ti na o. Ya. E ta ti ti ra o. Allah. Allah. Sala na. E de ro ana ke ju ni. Allah. Ko ni de ta ngala ha na ba. Ah. E de ro na ke ju ni. Na. Ni te ka ti ni. E ni fere ni ati e e be ni ri ka woro e be ri na ke gidi ni ma ka ke e be yere gidi ni ti fe ni ka ri ki sawa arna yo ni ni to ti wa ka ri gidi ni ko o ko ni ta o ti ka ti ra ba yo ka re wa ni bi ni si ni e be lon medo aha ko gidi ni ba sa ya ra le bo ri aha mo si ba mi re ni so ra o a ga do wa re ni si ba re wa sa na mo ka na ka sa mi ka sa a ko le na ni Semua kor sejak lama. Ayah mana kalau kita? Alam mana tanah pulau Barwana? Lalu kita sama saya nama apa kita nama aku ku waktu itu di mana saya balas kuna di kamar di mana saya balas warba. Tahun ini kita malah tak ada saya ni dah. Ini kalau kita tidak pilih, wah dah. Sama dengan ni mana sekilan kan? Ni si bayu sor. Alam di situ malam. Ini kini ada orang lelaki sekitar. Argo kerasi. Ni sokok kuat ni. Sekilan cang. Ni sih berdua kelinau. Anak berdua kelinau. Ini sambil ni sambil tahu. Bandil ni bandil tahu. Tili. Ni kat tili. Ini dah hekau selama ni. Diri dah. Mesti rindah, tapi sama mesti latih sara. Anda mesti sara tahu, kudu ini luar. Kesana hekel selama lebih sana. Tili, dia bundur kenya si kuda mati gay. Tili cara urut urut juga ni sara aku ini raya kain dulu. Ia lekat si nyonya. Si nyonya, amau jadi dapat. Ini si lima si lima tadi si lima si lima tadi. Nyonya tak dia menanti apa alahara. Allah Allah kana mena Allah mena dia berbara lah ni ni dekat saya saya kat dia tu ni tu dekat saya ni kami kambi saya ya rasamuna alah apa si mangka kabo ni kambi saya ya rasamuna apa si mangka kabo ni ngoso anya ko tawa sara tu sahawa ni sawa kumba kumba ka siri ka ko nyam si mugo tu siri ka wari siri ni kan bana iki ya mala yemina Allah Berapa nak kan? Beli minyak, beli minyak. Berkerja ni kerja kerja. Saya minta apa? Bela sih, beli sih. Kita lagi di mana? Kami di sana kesalah. Oh, kami kerja di mana? Bela. Itu alu lembab betul lah. Alu lembab sih. Beli lekar lekar lekar. Kami kiri mana kaya? Kiri di mana lah? Itu kulo. Mesti selati, mesti selati. Beli bela lah. Sekarang kita mesti pelan saya tahu. Beli ibu di sana mesti tahu lah. Ada semua dapat saya nak beli mesti lah. Ada apa sih lah? Ini orang ini. Anda mesti musuh orang nggak bela kursi ya dari sawan dek. Mereka tadi di luar kaki, hekai di jangan kita nak kumpul salah se. Antara mereka lah. Asalnya, hekai asalnya. Dulu di sini ada anak haji hawali jadi habis lama barar. Saya tidak kuliga ibadat anu harga manzil ilasa atau muka harap di mana lain di nasara masiri. Kini ibadat yang musuh darat bangga. Kanan musuh toran yang macam heran sekali. Kanan musuh tu kabok kata layar dua. Sudah kena belakang, wati-wati ini namanya kabut amusokan. Bila sahabat di masjid dia. Itu karena sesuai masjid dia. Kita awal asal dia. Bila masjid dia. Anda itu sudah dikasih masalah. Di situ lupaan dia. Setelah di masjid dia. Ini itu kan masjid itu sampai tangan jari. Tapi aku ada kan di nada rumah. Cuma dulu di situ kata, Mila yang itu dikasih kata satu batu ya. Tahu lah. Adi menggulung mereka mau kata. Kami itu pun. Kabo kata aje ni aku dua, aku kata aje ni aku. Dia berhak ni sorang diri. Dia berikan kau diri kata orang si ini tu. Dia ni nak saya halal diri dia jangan wajib ni. Allah Allah. Ni jad terak aku diri dia. Ia nak ujian baca kena lagi baca. Kalau tu dia halu dia kalah kasihu. Karena itu kata ini sudah kuat. Aku baca terkasih ini. Saya tak mungkin. Wesi kena baca kasih mai. Dia ni dia kau dia kita mai. Allah Allah. Mereka kita mai seorang. Dulu dalam asal dia tahu. Sebenarnya kena baca dia cara sawah dalam kajian dia tak sawah dia kena. Karena kena utak kasih ini kita heran lebih. Sawah kena lebih jenia kerana dia demi dia. Tiket dia sebari. Sawah kena lebih jenia arah. Demi dia ruru. Tiket dia sebari. Yang melakukan barat dulu beri. Ada yang kurang mai. Yang melakukan barat. Ibil dulu ni, Allahumma salam, Allahumma salam. Kan saya mereka kulang kata orang mana uru, Allah tu, betul sahaja kiri, kulit kita. Kalau bayar lagi, ayana tu ada lagi, ada lagi la. Jalan mana bayar la, ayana tu ada lagi, ada lagi la. Tapi kena, ni lah kalau nak kata kiri tahu, itu Allah tu. Ini kata saya milih orang beri la, dia milih nama ku, dia tu ini tengah itu ayara sih kata ni, dia mana mereka urukan. Anak kecil ni ya, yang ni nak dia milih labang kami milih ya. Allah dengan kita ni begitu macam lepas Allah tu. Ok, so tapi sih dia building dia ni dia labar dia. Ni tu kau lalu kau building ni atau mahu hilang tu? Kami dia lepas Allah dengan kita dia ni mahu lepas kita ni. Kau tahu kami dia mana? Ya Allah dengan kita dia lepas lepas kita ni. Ada nanti ni Allah berapa? Esok dia kau kita tu tiada Allah kita. Ha, ni Allah kau bangun pasang. Alat itu tu kita Allah kan nanti ni. Pasang dah tiga nara. Ambil mamba boleh betul kau. Musuh kena kuku dekerar kuku saya bilang baik. Ini Allah kemukan atas kabinet lo. Kongo tak, kongo, anita, kena atas kabinet lo. Nah, urus kosong. Hari kata sama mari jati sere kasih dia ngarep tu dia mah. Jati ada tiga. Itu bini bangga. Kalau mana? Mm-hmm. Kasih dia nanti jadi mana? Atau dia mah? Kalau si kasih dia jati ada dua orang zaman yang kau mau orang jati itu lah zaman ada sini. Misi di sana mari ni di sini tiap tiap tiap jam mah. Ini apa ada ada karma nak pasar lu kasih ya. Kalau kau mana tiap di sini ok yang tiap kau kena tiap tiap. Nah, kalau lu kau di bangun di sini bangun kau tahu. Akan tiba kan nanti tiba aman tidak ada. Kalau begitu tiba aman. Si kalau saya rasa lain. Ebel ada ada lagi mana orang? Ha, ni mana bini kita kata tapi mana dera? Ada bini orang lebih bini. Mana kita lelaki kita bini tu kau yang? Ya, saya bini saya lelaki. Ika tu sama tu. Sama dong. Ika tu itu wadung. Aku bini. Ika mungkin masih nak dera mana? Ika tu itu kadung. Ebel parasu. Mana? Alat ini bini bang kata tiba si mana yang kakek kan mana ni? Lo mangkili sekarang, ya tu mau cari adun. Kata abdi, kata abang pura. Kemar ni sama. Aro dia korasi. Kan abdi ni bani tai. Kan abdi tak kamu kau jami. Aha, antara mereka tu pura. Anak ni nak, dia anak yang mesti kahamu tak kah? Anak mesti kahbay. Berapa tak sahara? Aha, aku di Allah, ama aku di Allah. Aha, di Allah yang mesti kah sahara yang dihentirara lihat ada anak ya. Sekarang mana nak? Mesti lebar ram dia bela. Ini siapa? Allah Allah Allah. Nah, sekarang ni marki ni aku serang nak mengalami ni. Kita kata ni, jadi ni tu lebar arah. Dukun dia jangan dia kata. Serang nak. Nah, akak kuku lekera. Ini tak jadi masalah kita. Jangan. Akak kuku lekera. Aha, ini nak pergi lagi jadi kuku lekera kata. Ni Allah nama boleh orang kata. Allah jadi bilang nama diri dia ni lekera. Kami dukun dia nabi mengalami ni. Aku tak tiri dia ni kan. Coba korang jadi dia bilang kalau lah kok. Nah, mami nak sangat diri ikut. Ini nak kira kasih orang. Aha. Ada dia yang korang sida? Nah, sehari-hari yang mesti diri bilang. Tengah kita nak bilang ada yang mana dia nak kumah baik. Orang ini, mesti kan lo berah. Kan mesti itu dikasih. Jatuh, jatuh. Aha, kan lo berah kiri. Ini kau salah nanan bilari. Kamu kau salah nak berah tau. Aduh, Rama. Aha, usah ni lah. Jatuh, kalau kamu kau salah berah. Nanti yang nanti kumah suara. Aduh lah. Jatuh. Itu bila, itu tak. Bapa sangat betul kan Allah kata itu. Aha, kerana kulit saya, saya akan nanti kalimah Allah kata. Ah, kata mungkin kita kudus anda. Alang itu semua. Alirna, diirsa diha ilah turkul khairi, wahatiha lafili kia, tali binti ini anwar binti. Allah, Allah, Allah, Allah, Arab yang ini, lama lima Arab yang jadi hajar ini. Kita terapat dulu ke? Kalau tak sanggup, tak sanggup di mana luar? Nah, alami latih kan? Bulan, bulan. Ini kan kahaya dia perut ini. Ini siapa? Ini siapa ni? Hajar ini siapa nara hajar kau nolib ini. Ayo kamu kau sila. Bos, hekat tu abis dia kerata. Alat serangan dah tu isi ke? Okay. Anggur abis kami nasa. Alat serangan dah tu kandang sahkor. Juga betul. Ayo kamu kau sila. Aku hanya musir bilas serangan mangga. Kamu musir bilas si karbo serangan mangga. Kamu musir dua jenya kabo dua jiji tapakama. Ya lah dua entah. Alat serangan dah tu besar lah. Besar kan besar lah. Eko ni yang saya mesti ada saya. Kalau dia ni nak tak kanya mesti bilang mana. Dia tak dia lagi bilang. Kan saya kubi sudah kubi lebih dia ni. Kan saya lagi ada dia ya dah lebih dia. Alam mesti nak dia tak kuih sana. Alam ada gelema. Ada nak gelema. Ada yang kau kita arahnya sama sama. Ada yang kau kira. Dua ni ada kau rasa dua hekai kau nak gelema jadi dulu. Tiada tahu. Ini memang mana mesti dikubur kara. Ada dua siri ya lah. Ini mana dia ada kelebihan diri lah. Ini kalau aku. Hah? Kau kerana apa? Hal yang mula lagi tu ya. Kalau orang kata kalau mesti tak jangan lah. Kalau ni mana bilang. Ini mana kalau jangan lah. Jangan lagi diri. Wah. Kalau kita bayi tu ni. Kita bayi. Mula mana ni kalau aku mesti buat saya jangan lagi. Hah? Itu hantu kaya sawar tu. Sawar ni kaya kasut tu. Nah. Di mana pasal ni? Nah. Jadi nabi risa dia lah. Ini mesti kesiari. Ini lo. Wah, ati sindo elelo. Ati lamara la kuna elelo. Ati sapo